Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Kita masih berada di muqaddimah atau barakallahu fikum sebelum kita memasuki pembahasan kitab. Sangat penting bagi kita untuk menyebutkan takdim atau muqaddimah terkait dengan kitab yang akan kita pelajari sebagai pembuka jalan agar kita bisa mudah memahami kitab tersebut. Kita belum mempelajari isi kitab. Ini masih muqaddimah. Pada kajian sebelumnya kita menyebutkan tentang pembagian tauhid, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhidul asma was sifat. Para ulama mengatakan bahwa banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam permasalahan tauhidul asma was sifat. Mereka terbagi menjadi beberapa macam. Di antara mereka ada yang mumatsil, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, mu'attil, menolak nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal, muharrif, yang menyelewengkan makna. Dia menetapkan nama-nama Allah, akan tetapi maknanya dia selewengkan, tidak sesuai dengan bahasa barakallahu fikum yang dimaknakan dalam bahasa Arab. Dengan dalih apa? Khawatir menyerupakan Allah dengan makhluknya. Alasan yang dibuat-buat, yang mana mereka tidak memiliki salaf dalam hal ini. Mereka tidak mau berhenti pada kitabullah, apa yang Allah firmankan dan apa yang Allah dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Andai mereka menerima dengan lapang dada apa yang Allah firmankan dan apa yang Allah dan apa yang Rasul sabdakan, maka niscaya mereka akan selamat. Akan tetapi barakallahu fikum, mereka lebih mendahulukan akal pikiran mereka daripada nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadilah kejadian ini. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah atau muqaddimah dari syarah Al-Wasitiyah. Beliau mengatakan, wa awwalu bid'atin hadatsat fi hadhil ummah hiya bid'atul khawarij. Bid'ah pertama yang terjadi di umat ini adalah bid'atul khawarij. Pimpinan mereka atau pencetus pemahaman al-khuruj ini, dia melakukan unjuk rasa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim. Yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi SAW membagikan harta kepada kaum muslimin, ada yang dilebihkan dan ada yang dikurangkan oleh Nabi SAW. Tentunya dengan alasan-alasan. Karena adil itu belum tentu sama. Masing-masing memiliki porsi yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, dan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Dan di sana ada hikmah di balik pembagian tersebut. Nah, sehingga terjadilah perbedaan dalam pembagian tersebut. Maka Dzulkhuwaisirah bangkit dan merasa ini adalah perbuatan yang tidak adil. Sampai-sampai dia menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, i'dil. Nah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya tidak berlaku adil, lalu siapa yang akan sanggup untuk berlaku adil di bawah kolong langit ini? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan menyampaikan risalah kepada umat manusia. Ini khuruj, sikap keluar dari kepemimpinan yang pertama kali terjadi di dalam umat Islamiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bibitnya. Pemikiran ini terus berkembang sampai pada zaman atau pada puncaknya pada zaman pemerintahan khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang menyebabkan beliau terbunuh. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadi sebab terjadinya pertempuran Jamal barakallahu fikum antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, mereka melakukan khuruj, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ketika mereka menemukan makanan atau buah-buahan yang terjatuh di jalan lalu memakannya, salah seorang di antara mereka menegur, "Ini punya siapa yang kau makan? Kamu enggak memiliki kejelasan apakah boleh engkau untuk memakannya atau tidak?" Timbul rasa khawatir dan takut pada dirinya. Akan tetapi terkait dengan darah kaum muslimin, sampai mereka membunuh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan sampai membunuh jariyah beliau dalam keadaan hamil, hublah. Wallahu a'lam. Mereka bermudah-mudahan dengan darah kaum muslimin dan bahkan darahnya para sahabat, tapi terkait dengan makanan yang enggak jelas asal muasalnya, mereka sungguh berhati-hati. Nah. Ini orang-orang Khawarij. Nah, mereka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah-darah mereka. Ini bid'ah yang pertama kali terjadi di tengah kaum muslimin. Kemudian muncul bid'ah Qadariyah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam majusi hadhil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa dikatakan sebagai majusi hadhil ummah? Karena orang Majusi mengatakan ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejelekan. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga orang-orang Naam al-Qadariyah. Mereka mengatakan bahwasannya kejelekan itu tidak akan mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu mereka Naam memaknakan ayat min syarri ma khalaq dalam surat Al-Alaq. Min syarri ma khalaq. Mereka menafsirkan ma di sini sebagai manafiyah. Nafiyah, menafikan dari kejelekan yang tidak engkau ciptakan. Qul a'udzu bi rabbil falaq, saya berlindung kepadamu. Saya berlindung kepada Rabbul Falak. Nah, min syarri ma khalaq, dari kejelekan. Mereka menafsirkan ma di sini dengan makna nafiyah, dari kejelekan yang tidak engkau ciptakan. Padahal tidak demikian maknanya. Padahal ma di sini adalah ma mausulah. Dengan makna alladhi. Dengan makna apa? Alladhi. Min syarri alladhi khalaq. Dari kejelekan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, mereka disebut dengan majusi hadil ummah. Dan bahkan mereka mengatakan, inna allaha lam yuqaddir af'alal ibad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mentakdirkan perbuatan-perbuatan hamba. Bahkan perbuatan-perbuatan hamba itu tidak masuk di dalam masyiah dan kehendak Allah. Fulan, naam, melakukan perbuatan tertentu. Dia pergi ke sana atau ke sini. Dia tidur dan bangun. Naam, itu di luar kehendak Allah. Tidak ada masyiah Allah dalam hal ini. Dan bahkan perbuatan-perbuatan hamba bukan makhluk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pembesar mereka atau yang ekstrim dari kalangan mereka, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadinya. Apa yang akan engkau lakukan esok hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahuinya. Naam. Annal amra unufun, kata mereka. Dan bahkan itu tidak tertulis di dalam Allahul Mahfud. Naam. Kecuali setelah terjadinya kejadian atau perbuatan tersebut. Nah. Al-Qadariyah sudah muncul pada awal akhir zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada beberapa tabi'in mendatangi Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan mengadukan kepada beliau tentang orang-orang Qadariyah. Mereka orang-orang yang rajin beribadah, membaca Al-Quran, fasih dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi, mereka memiliki keyakinan Allah qadara, tidak ada takdir. Wa annal amra unufun. Bahwasanya segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya kejadian tersebut. Nah, apa tanggapan dari Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma? Nah, fa'idha lakita ula'ika, apabila engkau bertemu dengan mereka, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan bahwasanya mereka berlepas diri dari saya. Andai mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima infak mereka yang besar tersebut, yang jumlahnya luar biasa, sampai mereka beriman dengan takdir. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan takdir. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis dari bapaknya Umar bin Al-Khattab, hadis tentang hadis Jibril. Naam, yang mana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tiga hal. Naam, tentang fa'akhbirni anil Islam, kemudian yang kedua tentang iman, dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rukun iman. Dan yang terakhir adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yang mana engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Segala sesuatu, semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal dan ini wajib untuk kita imani. Dan barang siapa yang mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala atau meyakini dengan keyakinan seperti akidah Al-Qadariyah terkait dengan takdir, maka dia telah kafir. Sebagaimana hukum ini telah disebutkan oleh Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Setelah muncul bid'ah Al-Qadariyah, muncul bid'atul irja, orang-orang murji'ah, bid'atul irja. Mereka muncul pada zaman tabi'in. Nah, mereka muncul pada zaman tabi'in. Apa yang mereka katakan? Innahu la yadurru ma'al imani ma'siyatun. Orang-orang murjiah mengatakan, iman itu tidak termudaratkan karena maksiat. Maksiat tidak akan bisa memudaratkan iman seseorang. Selama engkau itu mukmin, beriman, barakallahu fikum, maka seperti apapun maksiat yang engkau lakukan, maka imanmu tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Sehingga oleh karena itu semua manusia fi darajatin wahidin wahidatin fil iman. Semua manusia itu satu derajat dalam permasalahan keimanan. La yazid wa la yanqus. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga mudminul khamr, orang yang candu dengan khamr, sama imannya dengan manusia yang sama sekali tidak tersentuh dengan khamr. Pelaku kabirah, pelaku dosa besar, sama imannya dengan para sahabat. Nah, karena maksiat tidak akan mempengaruhi keimanan. Nah, mereka mengeluarkan al-amal dari iman. Amal perbuatan tidak masuk dalam kategori keimanan. Barakallahu fikum. Banyak di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bantahan tentang orang-orang al-murji'ah. Yang menyebutkan bahwasanya amalan bagian dari keimanan. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan naam ayat kepada mereka, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Nah, dan masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya amalan itu bagian dari keimanan dan bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Berbeda dengan orang-orang murji'ah, mereka mengatakan maksiat tidak akan memudaratkan iman. Penzina, pencuri, peminum khamar, selama dia beriman, maka dia itu adalah orang yang sempurna keimanannya, walaupun dia melakukan segala jenis perbuatan maksiat. Wal'iyadzu billah. Kemudian Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inna kalam al-qadariyah wal-murji'ah hina raddahu baqaya as-sahabah kana fi at-ta'ati wal ma'siyati wal mu'min wal fasik lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihi. Sesungguhnya ucapan-ucapan dari orang-orang Qadariyah dan Murji'ah ketika dibantah oleh sebagian para sahabat hanyalah dalam perkara ketaatan dan maksiat, dalam titel mukmin atau fasik. Mereka, orang-orang Qadariyah dan Murji'ah ini, mereka tidak pernah berbicara tentang Rob mereka. Nah, tidak pernah berbicara terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, baik itu nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Nah, yang mereka bicarakan adalah hamba-hamba Allah. Nah, orang-orang Khawarij, orang-orang Qadariyah ataupun orang-orang Murji'ah. Nah, mereka tidak berbicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awal mula perbuatan bid'ah, sedikit demi sedikit. Nanti bagaimana digambarkan oleh Syekh, perbuatan bid'ah itu terus naik tingkatannya, kastanya terus naik. Nah, faja'a qaumun minal adkiya mimman yad'una annal aqla muqaddamun 'alal wahyi. Ini masih berkaitan dengan orang-orang Murji'ah. Kemudian muncul orang-orang yang mengaku sebagai cendikiawan, orang-orang pintar menurut anggapannya. Mereka mengaku bahwasannya akal pikiran itu lebih diutamakan daripada wahyu. Faqalu qawlan bainal qawlaini, qawlul murji'ah wa qawlul khawarij. Mereka mengucapkan atau meyakini sebuah keyakinan di antara dua buah keyakinan. Nah, seolah-olah mereka sebagai penengah antara orang-orang murji'ah dan orang-orang khawarij. Alladhi yaf'alul kabirah laysa bimu'minin kama qalahu al-murji'ah. Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar bukanlah orang yang beriman. Pelaku dosa besar katanya bukanlah orang yang beriman. Tidak seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang murji'ah. Tadi orang-orang murji'ah mengatakan nam dosa apapun yang dia lakukan maka dia itu tetap beriman. Kalau orang khawarij jelas pelaku dosa besar itu kafir, halal darahnya. Nah, barakallahu fikum. Walaysa bikafirin, akan tetapi juga bukan kafir. Bainal manzilataini. Nah, antara dua tempat. Enggak mukmin, enggak kafir. Nah, ini neo murji'ah. Murji'ah barakallahu fikum jilid kedua atau jenis yang kedua. Nah, mereka tidak seperti yang jenis pertama tadi, tapi mereka mencoba menjadi penengah antara murji'ah dan khawarij. Pelaku dosa besar kata mereka bukan mukmin dan bukan kafir. Bainal manzilataini, ibarat orang yang safar, dia masih berada di tengah perjalanan. Nah, masih berada di tengah perjalanan. Akan tetapi di akhirat, hukum orang seperti ini berada di dalam neraka, kata mereka. Mereka kekal di dalam neraka. Nah, di dunia gak kafir wala mukmin, tidak mukmin dan tidak kafir. Akan tetapi di akhirat, mereka di dalam neraka. Mereka sepakat dengan orang-orang khawarij, hukum bagi pelaku dosa besar di akhirat, kekal di dalam an-nar. Akan tetapi di dunia, hukum di dunia mereka menyelisihinya. Seperti yang kita sebutkan tadi, baik itu khawarij ataupun qadariyah ataupun murji'ah, mereka hanya berbicara terkait dengan hamba-hamba Allah. Bid'ah mereka tidak sampai pembicaraan terhadap atau tentang zat Allah, tentang nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncul sebuah bid'ah yang sangat-sangat sesat dan sangat-sangat kelam, yaitu bid'ah Jahmiyah, yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Jahm bin Sofwan dan para pengikutnya, disebut dengan Al-Jahmiyah. Kelompok mereka disebut dengan Al-Jahmiyah. Sebenarnya Jahm bin Sofwan ini hanya orang biasa. Suatu ketika datang kepadanya seseorang dan mengatakan, "Siflana Rabbak." ayo sifatkan kepada saya tentang Rabbmu. Nah, akhirnya dia tidak bisa menjawab. Akhirnya dia masuk ke dalam rumahnya dan menyendiri arba'ina yauman, selama 40 hari di dalam biliknya, la ya'budu syai'an, tidak beribadah kepada siapapun. Nah, dan di dalam pada waktu 40 hari tersebut, tentunya syaitan berdiskusi dengannya dan menanamkan kepadanya bid'atul jahm, penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bid'ah al-jahmiyah ini berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, pembicaraan terkait dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana bid'ah tersebut muncul dan berkembang sampai naik derajatnya, yang tadi hanya membicarakan tentang hamba-hambanya, fulan kafir, fulan mukmin, fulan baina manzilatain, di akhirat mereka kekal di dalam neraka atau di akhirat mereka akan masuk surga, hanya berkaitan dengan ini, tentang hamba-hamba Allah. Tapi semakin berlalunya zaman, bid'ah tersebut meningkat dan meningkat sampai pembicaraan terkait dengan zat Allah Azza wa Jal. Dan bahkan mereka berani, sampai berani menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti makhluk. Pembicaraan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lancang, sampai berani mendudukkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memposisikan Allah Azza wa Jal seperti makhluk, sama kedudukan dengan makhluk. Mereka berbicara tentang Allah sesuai dengan kehendak mereka, tanpa batas dan tanpa rambu-rambu yang harus dia patuhi. Baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan semena-mena mereka mengatakan sifat ini layak untuk Allah, sifat ini tidak layak untuk Allah. Padahal itu ditetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lancang. Ini nggak masuk akal. Kalau seandainya Allah memiliki sifat ini, kalau yang ini baru bisa diterima oleh akal kita. Padahal semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan juga melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith-hadithnya. Fahadathat bid'atul jahmiyah wal mu'tazilah fanqasamu fi asma'illahi wa sifatihi ila aksamin muta'addidah. Maka muncullah bid'ah jahmiyah dan mu'tazilah, dan mereka terbagi terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah mereka mengatakan la yajuzu abadan an nasifallaha la biwujudin wala biadamin. Gak boleh kita mensifati Allah selama-lamanya, baik dengan sifat ada ataupun tidak ada. Allah tidak bisa dikatakan ada dan juga tidak bisa dikatakan tidak ada. Paham maksudnya? Ana juga gak paham maksudnya apa. Tidak boleh dikatakan ada dan juga tidak boleh dikatakan tidak ada. La nasifuhu biwujudin wala biadam. Kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat wujud, dan juga tidak boleh disifati dengan sifat tidak ada. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau seandainya disifati dengan sifat ada, sama dengan maujudat, sama dengan benda-benda makhluk. Kalau seandainya disifati dengan tidak ada, berarti sama dengan al-ma'dumat, sama dengan benda-benda yang tidak ada. Barakallahu fikum. Aneh. Tapi itu ada dan terjadi. Nah, sehingga oleh karena itu wajib untuk menafikan al-wujud, sifat wujud, dan juga wajib untuk menafikan al-adam. Nah, ini parah. Barakallahu fikum. Ini naam menafikan atau sifat ini, ucapan mereka ini, barakallahu fikum, sama saja dengan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mustahil. Nah, apa yang mereka katakan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan Allah, Allah tidak dikatakan ada dan juga tidak dikatakan tidak ada, karena dua-duanya konsekuensinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, apa yang mereka ucapkan, nah, itu adalah tashbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Nah, karena ada dan tidak ada itu adalah kata yang berlawanan. Kalau ada, nah, barakallahu, kalau tidak ada, nah, gimana pahamnya? Yang jelas itu berlawanan. Anda juga bingung untuk menjelaskan. Bingung untuk menjelaskan. Nah, ilmu kalam. Sampai mereka berani dan lancang untuk menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan yang seperti ini. Nah, tidak ada dan juga tidak boleh dikatakan tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Tujuannya apa kok sampai bisa seperti ini? Karena mereka khawatir menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka lari dari sesuatu, justru mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih parah. Wallahu a'lam. Nah, lari dari sesuatu yang mereka khawatirkan, tapi justru mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih parah. Jenis yang kedua, nasifuhu bin nafi wala nasifuhu bil itsbat. Mensifati, kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan nafi. Dengan sifat pentiadaan. Nanti akan kita jelaskan. Akan tetapi kita tidak boleh menetapkan. Kita boleh menafikan sifat, tapi kita tidak boleh menetapkan sifat. Kita hanya boleh menetapkan, hanya boleh menafikan sifat Allah, hanya boleh menafikan sifat Allah, dan tidak boleh menetapkan sifat Allah. Nah, mereka menganggap bahwasanya boleh bagi kita untuk menafikan sifat dari Allah Azza wa Jalla. Boleh menafikan sifat dari Allah. Nah, dan tidak boleh menetapkan sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu maksudnya bagaimana? Kita jelaskan dengan contoh. Nah, la naqulu huwa hayyun. Kita tidak mengatakan bahwasanya Allah itu maha hidup. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu maha hidup. Akan tetapi, boleh bagi kita untuk mengatakan laisa bimayyitin. Laisa bimayyitin. Wala naqulu alimun. Dan kita tidak boleh mengatakan alimun. Allah itu maha berilmu. Maha mengetahui. Akan tetapi, boleh bagi kita untuk mengatakan Allah itu tidak bodoh. Nah, menetapkan ilmu bagi Allah enggak boleh. Nah, tapi menafikan kebodohan dari Allah itu boleh. Nah, menafikan lawannya itu boleh. Nah, tapi menetapkan nam ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Wa hakadha, dan seperti ini. Karena kalau seandainya engkau menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, alasannya sama pada yang pertama tadi, engkau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan al-maujudat, dengan benda-benda yang ada, dengan makhluk-makhluknya. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya dikatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi, di Allah menetapkan bahwasanya dirinya Sami'un Basir. Apa maknanya Sami'un? Maha mendengar. Basirun, maha melihat. Nah, apa jawaban mereka? Hadza min babil idhofat saja. Hadza min babil idhofat. Ini hanya sebatas idhofah. Nah, hanya sebatas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, hanya sebatas dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat tersebut. Sebatas hanya penyebutan. Naam, Sami'un Basirun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat tersebut. Karena makhluk itu mendengar. Kalau seandainya ditetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala As-Sama' wal Basar, maka itu adalah penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, mereka mengatakan yutsbatu lahul asma' duna sifat. Boleh ditetapkan nama-nama Allah, akan tetapi sifat-sifatnya tidak ada. Tidak boleh. Yang boleh ditetapkan untuk Allah hanya nama-namanya saja, akan tetapi sifatnya tidak boleh. Mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Mereka menetapkan nama-nama Allah. Mereka mengatakan innallaha sami'un basirun qadirun alimun hakimun muhaiminun azizul jabbarul mutakabbir. Mereka mengimani itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mengandung makna sifat di dalamnya. Allah Ar-Rahman. Nah, tidak boleh kita tetapkan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Naam Al-Qadir, tidak boleh ditetapkan sifat Al-Qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Naam. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan Al-Jahmiyah ya'budu al-Adam. Orang-orang Jahmiyah itu beribadah kepada Naam Tuhan yang tidak ada. Nah, nama ada nama, tapi maknanya tidak ada, sifatnya tidak ada. Nah, mau kamu dikatakan kamu itu ganteng, tapi tidak memiliki kegantengan. Nah, barakallahu fikum. Kamu berilmu. Nah, tapi tidak memiliki ilmu. Sesuatu yang berlawanan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan Al-Jahmiyah ya'budu al-Adam. Orang-orang Jahmiyah ini beribadah kepada Tuhan yang tidak ada. Nah, hakikatnya tidak ada yang dia ibadahi. Nah, karena dia menafikan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ari. Mereka hanya menetapkan sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diterima menurut akal pikiran mereka, dan mereka mengingkari sifat-sifat Allah yang lainnya. Nah, diingkari sebagiannya. Diingkari dengan cara tahrifan. Sifat Allah itu diingkari olehnya dengan cara tahrif, dengan cara takwil, menyelewengkan maknanya. Nah, Allah menyebutkan tentang al-yad di dalam Al-Quran, bal yadahu mabasutatan. Nah, bal yadahu mabasutatan. Allah menceritakan, menyebutkan tentang penciptaan Adam. Innama khalaqtu biyadai. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Naam. Barakallahu fikum. Mereka menyelewengkan makna al-yad di sini. Mereka katakan, tidak bisa. Karena itu adalah penyerupaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kalau kita tetapkan Allah memiliki tangan. Naam. Lalu apa? Ditahrif maknanya. Ditahrif, diselewengkan maknanya. Makna al-yad di sini adalah al-qudrah dan yang lainnya. Naam. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Naam. Ini orang-orang al-asy'irah. Amanu bil ba'd wa ankaru al-ba'd. Mereka mengimani sebagian dari sifat-sifat Allah tertentu saja. Naam. Mungkin sebagian antum pernah hafal. Naam. Wa ankaru al-ba'd. Dan mereka mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan empat jenis kaum yang menentang sifat atau tidak mengimani sifat-sifat Allah dengan berbagai macam rincian yang kita sebutkan tadi, semuanya itu naam menginduk kepada bid'atul jahmiyah. Menginduk kepada Jahm bin Safwan al-Jahmi, al-Jahmiyah. Dan tentunya dia akan menanggung semua beban tersebut. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mencontohkan sesuatu yang jelek di dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang berbuat setelahnya sampai pada hari kiamat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.